susah mudah kau kudekati. Ku cari engkau lari, ku diam kau hampiri. Jinak burung dara, justru itu ku suka. Bila engkau tertawa hilang semua duka. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, persetan logika. Sedikit keras kepala, ah dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, sungguh perlu kamu. Engkau aku sayang, sampai dalam tulang. Banyak orang bilang aku mabuk kepayang. Aku cinta kamu, bukan cinta uangmu. Aku puja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, sungguh perlu kamu. Kadang ekor kuda, bibir merah muda, lesung pipit pun ada. Wajah cukup lumayan, dapat poin 6. Kalau nona berjalan, rembulan pun padam. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, sungguh perlu kamu.